Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan membaca Alfiyah Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala pada bab isim maksur 6. Alfiyah Ibnu Malik yang disyarah oleh Ibnu Aqil 6. Dan kita sekarang masuk ke bait 774. 6. Silakan yang membaca. Ya, batal kalau membaca. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نذيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتاء. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نذيره حتما عرف kamasdaril fi'li alladhi qad budi'a bi hamzati waslin kar'awa wa karta'a. Naam. Barakallahu fikum. Arti dari bait dua bait ini yaitu isim yang sahih akhir yang huruf sebelumnya yaitu berakhiran alif. Naam. Isim yang sahih akhir yang huruf sebelumnya itu dia berupa huruf alif, famastahaqqa qabla akhiri famastahaqqa qabla akhirin alif falmaddu fi nadhirihi hatman urif, maka isim yang mu'tal akhir yang menyamai itu dinamakan dengan isim mamdud yang qiyasi. 6. Kamasdaril fi'lil ladzi qad budi'a, seperti masdar fi'il yang diawali bi hamzati waslin dengan hamzah wasal kar'awa wa karta'a, seperti ir'awa dan irta'a. Naam. Barakallahu fikum. Naam, i'rabnya wawu harfu 'athfin ma isim mausul mabni ala sukun sebagai mubtada fi mahalli raf'in mubtada. Istahaqqa fi'il madhi. Naam, fa'ilnya musatir huwa, kembali ke emak. Naam. Dan jumlah fi'il dan fa'il silatul mausul. La mahala laha minal i'rab. Qabla dorab wa huwa mudab akhir akhirin mudafun ilai majrur. Naam. Alif mafulun bihi untuk istahqa. Untuk istahqa. Naam. Fal maddu fa zaida al maddu mubtada tsani. Naam, yang ma mausul tadi mubtada awal. Yang al maddu mubtada tsani, mubtada kedua. Fi harful jar an-nadhiri majrur bi fi wa huwa mudhab ha fi mahalli jarin. Hatman hal untuk urif yang fi'il majhul di belakang. Urif naam fi'il majhul atau fi'il mughayyar sifa, naibul fa'ilnya dhamir musatir jawazan huwa, kembali ke mad. Fal maddu kembali ke mad. Naam. Jumlah fi'il dan naibul fa'ilnya fi mahalli raf'in khobar untuk mubtada al-mad. Nah, baru jumlah mubtada' dan khobar, mubtada' kedua dan khobarnya fi mahalli raf'in, khobar untuk mubtada' pertama yaitu ma'mausulah tadi. Nah, kamasdaril fi'lil ladzi qad budi'a, kaf harful jar almasdar majrur bi kaf fi mahalli raf'in khobar. Nah, muqaddam atau muta'alliq dengan khobar mahdhub muqaddam, mubtada'nya mahdhub. Dalika takdirnya, dalika kal masdari, masdar mudhaf al fi'li mudhafun ilai majrur, allazi si mausul mabni ala sukun fi mahali jarin sifat bentuk fi'li. Qad budi'a, qad harfu tahqiq, budi'a naam fi'il mughayyar sigha atau fi'il majhul, naibul fa'ilnya mustatir jawazan huwa, kembali ke allazi, ya'ud ila si mausul. Naam, ba harful jar hamzi majrur bil ba wa huwa mudhaf, waslin mudhafun ilai majrur. Naam, karawa kaf harful jar awa fi mahali karwa majrur, ya majrur bil kaf irawa alal hikayah ya, berarti naam irawa majrur bil kaf wa alamat jarihi fathah maqadara mana min duriha alal hikaya. Nah, dia diniatkan isim itu bukan fiil, untuk karena huruf jar tidak bisa masuk pada fiil. Irawa di situ fiil, namun ketika itu diniatkan sebagai isim sehingga harokatnya alal hikaya. Nah, karawa di situ khobar muqaddam, khobar untuk mutada' mahdhuf. Nah, khobar lil mubtada' mahdhub takdiruhu dzalika kar'awa. Wa huwa harfu 'athfin kaf harful jar irta'a majrur bi kaf alamatu jarihi fathah muqaddara. Naam, mana amduriha hikaya juga. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan. Qala asy-syarih al-imam Muhyiddin Abdul Hamid rahmatullahi alaih, walamma faragha min al-maqsuri syara'a fil mamdudi wa huwa al-ismu alladhi fi akhiri hamzatun tali alifan zaidatun nahu hamra'a wa kisa'a wa rida'a, fa kharaja bil ismi al-fi'li nahu yasha'u wa biqawlihi tali alifan zaidatun ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير تلي ألفا غير زائدة كماء وآئن جمع آآت وهو شجر. نعم، بارك الله فيكم. يا، perhatikan. ولما فرغ من المقصور شرع في الممدود. Manakala mu'alib selesai dari membahas isim maqsur, maka beliau memulai membahas isim mamdud. Wa huwa yaitu isim mamdud, yaitu al-ismul ladzi fi akhirihi hamzatun, isim yang huruf akhirnya berupa hamzah. Tali alifan zaidatan, hamzah yang datang setelah alif zaidah. Nahwu contohnya hamra'a, hamra' nam yang merah, waqisa warida. Nam, barakallahu fikum. Nam, perhatikan hamra masuk dalam ibarat isim mamdud, isim yang di akhirnya ada huruf hamzah, sebelumnya alif zaidah. Nam, hamra berakhiran hamzah, sebelum hamzah ada alif. Nam, itu alif di sini alif zaidah tambahan, karena kalau kita mentasrif maka akan hilang alif tersebut. Nah, seperti kalau misalkan kita kembalikan ke masdar humrah, alifnya hilang. Nah, atau kalau dikembalikan ke fi'il madhi juga hamira alifnya hilang, berarti alif di situ zaidah. Kalau hamzah untuk litaknif ya, untuk menunjukkan muannas. Qala fa kharaja bil ismi, fa kharaja bil ismil fi'lu, fa kharaja bil ismil fi'lu nahwu yasha'u. Keluar dari pengertian isim yaitu fi'il, maksudnya terkecualikan dari pengertian yang menyebutkan isim, terkecualikan fi'il nahwu yasha'u. Yasha, yasha itu kata yang berakhiran hamzah sebelumnya alif, namun dia bukan isim mamdud. Kenapa? Karena berupa fi'il. Wa biqaulihi tali alifan zaidatan, dan pada pengertian tali alifan zaidatan yang setelahnya ada alif zaida, alif tambahan, terkecualikan dari kata ini maka nafi akhirihi hamzatun, yaitu yang di akhirnya ada hamzah. Tali alifan ghairu zaidatin, ada hamzah namun datang setelah alif yang bukan zaida. Nah, berarti terkecualikan dari ibarat di atas yang menyebutkan hamzah setelah alif zaida, terkecualikan hamzah setelah alif asli yang bukan zaida. Kamain, seperti ma. Nah, ma, maun, ma itu isim yang berakhiran alif, isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif, namun alifnya asli, mengqaliba anil asli, aslinya mawahun. Nah, kemudian terjadi i'lal, i'lal taharakatil, taharakatil harful, taharakah harful illa wan fataha maqablaha quliba alifan, berharakatnya huruf illa kemudian sebelumnya di fathah maka berubah menjadi alif. Wa'ain, wa'ain jam'u a'itun, jam'u a'itin, wa huwa syajar. Nah, dan dia itu adalah syajar, pohon, nama pohon maksudnya. Ya, baca. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wal mamdudu aidan kal maksur kiasiyun wa sima'iyun, fal kiasiyu kullu mu'tarin lahu nadhirun minas sahihil akhir, multazimun ziyadatu alifin qabla akhirihi, wa dhalika kamasdarin ma awwalahu hamzat waslin, nahu ir'awa ir'awa'an, warta'a irti'a'an, wastaqsa istiqsa'an, fa inna nadhiruhuma min as-sahih, intalaqa intilakan, wa qutidira iktidaran, wastakhraja istikhrajan, wa kadha masdarin kullu fi'lin mu'talin yakunu ala waznin af'ala, nahu a'ta i'ta'an, fa inna nadhiruhu min as-sahih, akrama ikraman. Nah, qala malik rahmatullah, wal mamdudu aidan kal maksuri qiyasiyun wa sama'iyun, dan isim mamdud juga seperti isim maksur, qiyasi wa sama'i, ada yang qiyas dan ada yang sama'i. Fal qiyasi, qiyasi yaitu kullu mu'tarin lahu nadhirun minas sahihil akhir, yaitu setiap isim mu'tal, setiap isim mu'tal yaitu yang isim tersebut berakhiran huruf ilat, isim mu'tal lamnya lam huruf ilat, lam kalimahnya, setiap isim mu'tal yang dia memiliki persamaan pada isim sahih akhir, multazimin ziyadatun ziyadatu alifin qabla akhirih. Nah, yang mana isim isim tersebut menetapi tambahan alif sebelum huruf terakhir. Wadzalika kamasdar, kamasdari ma awaluhu hamzatu waslin, dan itu terjadi pada pada seperti masdar, yang awalnya dimulai dengan hamzah wasal, masdar yang awalnya dimulai dengan hamzah wasal. Nahwu ir'awa, ir'iwaan. Nah, contohnya ir'awa fi'il, ir'awa dari ra'a yar'u, kemudian ikut wazan if. Ir'awa, ir'iwaan, ihmara, ihmiraran, if. Ya, wazan jadi if. If Allah. Naam. Barakallahu fikum. Seperti pada contoh ir'awa, ir'iwaan. Warta'a, irti'aan. Juga pada wazan irta'a, irti'aan. Ifta'ala, ifti'alan. Naam. Ir'awa artinya kembali. Irta'a, irti'aan artinya. Nah, kita lihat catatan kaki dari Hudhari rahimahullah ta'ala. Biwasni ifta'ala minar ra'yi, irta'a dari wazan ifta'ala, minar ra'yi berasal dari ra'yi, dari pemikiran. Ay tadabbur artinya tadabbur, mengatur. Nah, yuqal irta'a fi amrihi irti'aan idza tadabbarahu. Naam, irta'a contohnya dikatakan pada irta'a fi amrihi, irti'aan, mengatur perkaranya. Idza tadabbarahu, yaitu apabila ia tadabbarahu, yaitu mengaturnya. Naam. Asluhu irta'a, asalnya adalah irta'a, irti'ayan. Asalnya masdarnya, asal masdarnya irti'ayan karena dia berakhiran alif ya. Nah, asluhu irta'a, irti'ayan. Kaqtatala seperti wazan iqtatala, yaqtatilu, yaqtatilu iqtitalan. Qulibat ya ul fi'li alifan limtihahi ma, limtihahi lim limfitahi ma qablaha. Ya-nya berubah menjadi alif dikarenakan sebelumnya fathah, huruf sebelumnya fathah. Wa ya'u masdar, wa ya'ul masdari hamzatun litatarufiha ithru alifin zaidatin. Dan ya masdar adalah hamzah karena dia berada di ujung setelah datang alif zaidah. Nah, itu keterangan dari Al-Hudhari rahimahutaala. Artinya ikut wazan ifta'ala yang asalnya itu irta'a, irti'ayan, lalu ya-nya berubah menjadi alif. Nah. Ya, kita lanjutkan. Wastaqsa istiqsa'an fa inna nadhiraha, sungguhnya persamaan kalimat-kalimat ini minas sahih dari is, dari fi'il yang sahih intal intalaqa intilaqan. Yang pertama yang dijadikan persamaan adalah intalaqa intilaqan. Nam intalaqa yantaliqu intilaqan. Nam ini contoh di sini, persamaan di sini mendapatkan kritikan. Dapat kritikan seperti dari Al-Maqdi rahimahullah dalam hasiah beliau. Nam yataba yang tepat bukan dari intalaqa namun dari ihmara. Ihmara ihmiraran. Jadi ihmara ihmiraran seperti ihmara ihmiraran maksudnya dari if'ala if'ilalan. Nah, kalau intalaqa nunnya zaidah di situ, nunnya zaidah. Nah, Sedangkan irawa ro'nya itu asli, bukan nun. Maka enggak cocok ketika disamakan dengan intolako. Enggak pas ya. Nah, waqtadara iqtidaron. Contoh yang lain, iqtadara iqtidaron. Ini untuk persamaan pada irawa. Irawa. Nah, irawa mencocoki iqtadara iqtidaron. Wastakhraja istikhrajan. Nah, yang untuk irta'a irti'aan. Wakada masdaru kulli fi'lin. Wakada masdaru kullu wakada masdaru kulli fi'lin mu'talin yakunu ala wasni af'al. Demikian juga setiap masdar dari fi'il mu'tal yang dia itu wazannya ikut af'al. Nahwu a'ta i'ta'an. A'ta i'ta'an. Fi'il mu'tal a'ta asalnya dari a'ta, fi'il sulasinya. Lalu ditambahi tambah satu huruf. Nah, sulasi majid fi harfin menjadi a'ta. Ikut wazan af'ala, af'ala if'alan. Maka menjadi a'ta i'ta'an. Nah, fa'ina nadhirahu minasohihi akroma ikroman. Persamaan kata ini dari fi'il yang sohih adalah akroma ikroman. Nah, ini tepat sesuai ya. A'to i'to'an akroma ikroman. Nah, ada tambahan hamzah qat'i di situ pada fi'il sulasi majid biharfin. Af'ala a'ta i'ta'an karuma dikasih hamzah qat'i ikut af'ala menjadi akroma, karuma menjadi akroma, akroma yukrimu ikroman. Nah, berarti a'ta i'ta'an memiliki persamaan pada akroma ikroman. Nah, baca qal mu'allifu rahimahullahu ta'ala والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا. نعم بارك الله فيكم. والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا. Arti bait ini yaitu isim maksur dan isim mamdud yang tidak memiliki kesamaan wazan. Isim maksur dan isim mamdud yang tidak memiliki kesamaan wazan dengan isim sohih akhir itu dinamakan isim maksur dan isim mamdud yang samai. Nah, kalau yang tadi kiasi, kenapa? Karena memiliki kesamaan wazan timbangan pada fi'il yang sohih, fi'il yang sohih akhir. Kalau yang tidak memiliki kesamaan, maka isim maksur dan mamdud tersebut disebut samai. Disebut samai. Nah, i'rabnya wal adimu, adimu sebagai mubtada dan dia mudhof, an-nadhiri mudhofun ilai. Nah, adza. Nah, hal bita'wil mustaq ya, hal ma'awal dan dia mudab kasirin mudabun ilai awawu harfatin dha maktub. Nah, pada sebelumnya wahu mudab madin mudabun ilai ba'ar buljar naklin fi mahali jarin jar majrur binaklin sebagai khobar untuk mubtada yang tadi al-adimu. Nah, kal hija kaf harful jar hija majrur bil kaf. Nah, alamat jarihi fathah muqaddara khobar khobar li mubtada mahdub, khobar lil mubtada mahdub takdiruhu dhalika, dhalika kal hija wawah harfatin kaf harful jar al-hida majrur bil kaf maktub kepada yang sebelumnya itu al-hija. Nah, baca. Qala syarih rahmatullahi alaih, hadha wal qism tsani wa huwa al maksur as sama'i wal mamdud as sama'i wa dhabituhuma anna ma laysa lahu nadhirun ittarada fathu ma qabla akhirih faqasruhu mawqufun 'ala as-sima'i wa ma laysa lahu nadhirun ittarada ziyadu alifin qabla akhirih famadduhu maqsurun 'ala as-sima'i. Hasab qala syarih rahmatullah, hadha huwal qismu tsani, ini bagian yang kedua. 6. Wa huwal maqsur as-sama'i wal mamdud sama'i, yaitu isim maqsur yang sama'i dan isim mamdud yang sama'i. Wa dhabituha, dan dhabitnya yang menjadi batasannya, anna ma laysa lahu nadhirun ittarada fathu ma qabla akhirih faqasruhu maqufun 'ala as-sama' wa ma laysa lahu nadhirun ittarada ziyadatu alifin qabla akhirih famadduhu maqsurun 'ala as-sama'. Naam. Dhabitnya yaitu isim yang tidak memiliki persamaan. Isim yang tidak memiliki persamaan yang di fathah sebelum akhirnya, maka maksurnya dia maqufun 'ala as-sama', terhenti pada sama, yaitu apa yang sudah ada pada literatur-literatur orang Arab, sudah ada pada apa yang mereka berlakukan. Nah, kalau mereka memberlakukan itu sebagai isim maksur, maka kita menerima sebagai isim maksur. Nah, meskipun tidak ada persamaannya dengan isim yang sahih. Nah, berarti setiap isim yang dia itu tidak memiliki persamaan dengan isim sahih, dan isim ini fathah sebelum huruf akhirnya, yaitu isim maksur. Isim maksur itu apa? Isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Maka maksurnya isim ini mauqufun, terhenti pada pendengaran mereka, yaitu terhenti pada apa yang sudah berlaku pada mereka. Terhenti pada apa yang sudah berlaku pada mereka. Wa ma laysa lahu nadhirun ittarada ziyadatu alifin qabla akhirih famadduhu maqsurun 'ala as-sama'. Demikian juga isim yang tidak memiliki persamaan dengan isim yang sahih. 6. Dan dia isim tersebut mesti diakhiri dengan alif sebelum huruf akhirnya, jadi diakhiri dengan huruf sebelum huruf ini ada alif, itu hamzah sebelumnya alif. Apa maksudnya? Maksudnya isim mamdud. Dan isim ini diakhiri dengan alif sebelum huruf terakhirnya. Famadduhu maqsurun 'ala as-sama', maka mamdudnya dia terhenti pada sama'i. 6. Maka mamdudnya dia terhenti pada sama'i, yaitu isim mamdud ini isim mamdud yang tidak memiliki persamaan dalam isim sahih, sehingga mamdudnya sama'i, bukan ikut qiyasi. 6. Sama'i itu apa? Apa yang sudah terdapat pada literatur-literatur orang Arab, apa yang menjadi rujukan atau apa yang sudah berlaku pada mereka dalam bahasa mereka, itu sama'i. 6. Tidak bisa dikiaskan, diukur sama'i itu. Tidak bisa dijadikan aturan untuk lainnya, namun terbatas pada apa yang sudah diberlakukan. 6. Itu sama'i. Qala faminal maqsuri sama'i al-fata wahidul fityani, termasuk dari isim maqsur yang sama'i adalah al-fata. 6. Isim maqsur yang sama'i al-fata wahidul fityan, satu dari para pemuda. Maksudnya al-fata itu isim mufrad pemuda yang jamaknya al-fityan, yaitu para pemuda. Wal-hija al-aqlu Nah, dan juga hija artinya akal. Wasara, waturab, wasana, adzau. Dan sara, turab, dan sana, yaitu dau, artinya cahaya. Nah, yang sara artinya turab, yang sana artinya dau. Maksudnya di sini isim mak, isim mam apa al hija, isim maksur yang hija. Nah, dan juga sara dan juga sana, ya, masing-masing memiliki arti yang ditulis di sini. Artinya untuk sara turab, untuk sana dau, cahaya. Untuk hija, isim maksurnya alifnya berupa alif yang aso, berdiri. Sara alif yang bengkok, matwiya. Nah, karena isim maksur alifnya bisa bengkok, bisa juga berdiri, disebut alif aso atau alif matwiya. Kalau waminal mamdudi samai, dan termasuk dari isim mamdud yang samai, al-fata'u hadatsatussin, yang termasuk dari isim mamdud yang samai yaitu al-fata'u, artinya hadatsatussin, yaitu yang mudah umur usianya. Hadatsa itu baru, sin usia, yang usianya muda. Wasana'u, dan juga sana, asyarab, artinya mulia. Wasara'u, dan sara, kasratul mal, yang banyak hartanya. Sara, sara'u, yang banyak hartanya. Walhida'u, an'a'lu, dan hida', artinya an'a'lu, sandal. Enam, baca. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa qasru dhil madd diraran mujma'u alayhi wal aksu bi khulfin yaqa'u. Naam, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qasru dhil madd diraran mujma'u alayhi wal aksu bil khulfin yaqa'u. Naam. Arti bait ini, syair ini, yaitu dalam keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat syair, darurat syair, ulama nahu sepakat membolehkan membaca maksur pada isim mamdud. Yaitu isim mamdud boleh dibaca maksur. Isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif boleh dibaca maksur, boleh dibaca hilang hamzahnya. Nah, itu ya. Baca seperti hamra'u. Hamra'u isim mamdud, kita baca maksur menjadi hamra. Hamzahnya dibuang. Itu namanya membaca mamdud bil qasr, baca mamdud dengan memendekkan, yaitu menjadi isim maksur. Di darurat syair boleh membaca seperti ini. Nah, sepakat, itu sepakat ya. Kalau darurat syair mereka sepakat boleh memqasr isim mamdud. Nah, adapun wal aksu bil khulfin yaqa, adapun kebalikannya maka terjadi khilaf. Wal aksu bi khulfin yaqa, adapun kebalikannya maka perselisihan. Bi khulfin, perselisihan, yaqa terjadi. Artinya ada perselisihan ulama, boleh enggak memamdudkan isim maksur. Isim maksur dibaca mamdud. Nah, boleh apa enggak? Nah, itu seperti misalkan isim maksur yang kita dapati apa? Isim maksur yang saro misalkan, boleh enggak bacanya saro'u? Naam. Nah, di sini ada khilaf. Naam. Qala la khilafa bainal basriyyin wal kufiyyin fi jawasi qasril mamdudi lidharura. Tidak ada perselisihan antara ulama Ahlul Basra dan Ahlul Kufa tentang bolehnya mengqasr mamdud, bolehnya membaca pendek pada isim mamdud, yaitu menghilangkan hamzah, lidharura, karena darurat sair, yaitu yang karena perkara yang berkaitan dengan wazan, timbangan sair. Nah, sehingga timbangannya seimbang. Kalau enggak seimbang enggak enak dibaca atau enggak didengar ya. Disitulah perlu adanya penghapusan atau penambahan huruf tertentu agar timbangannya seimbang. 6. Qala waqtulifa fi jawazi maddil maqsur, dan diperselisihkan tentang kebolehan membaca mad, membaca panjang isim yang maqsur, yaitu isim maqsur diberi tambahan hamzah. Fadhahabal basriyun ilal man'i, ulama ahlul Basrah berpendapat melarang. Wadhahabal kufiyun ila jawaz, dan ulama ahlul Kufa berpandangan boleh. Wastadalu biqolihi, dan mereka beralasan dengan ucapan penyair, ya laka min tamrin wa min syithafi yansabu fil mas'ali wa wallaha'i. 6. Ada apa denganmu dari kurma yang murah ini, yang kurma ini menyangkut di gusi dan langit-langit mulut. 6. Falmaddu famadda laha lidarura wa huwa maqsur. Pada bait tersebut laha di mad, lahai di mad ya, karena darurat, wahwal maksur, padahal dia itu maksur, isi maksur ya, dari laha, laha allaha perakhiran alif, di situ disitasi tambahan hamzah yang tadinya maksur menjadi mamdud. Boleh enggak? Kata ulama ahlul kufa boleh, buktinya syair ini apa, ada isim maksur yang jadi mamdud, yaitu pada laha. 6. Barakallahu fikum. 6. Alhamdulillah selesai dari berapa bait kita hari ini, ambil 4 bait ya. Insyaallah pertemuan mendatang lanjutkan pada bait berikutnya, yaitu tentang membahas tentang tata cara mentasnia, membuat bentuk dua isim maksur dan isim mamdud, dan membuat jamaknya. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Apa? Irawa. Kembali. Artinya kembali. Dari sulasi ro'a yar'u. Di sana juga ada ro'a yar'i. Kalau ro'a yar'i artinya merumput, mengembala. Ro'a yar'i. Kalau ini ro'a yar'u. Dari wawu, alifnya dari wawu. Kalau yang yar'i alifnya dari dari ya. Nah. Enggak ada ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.